Mencari dirimu, walau akhirnya ku tenggelam dalam anganku. Kau rinduku, kau cintaku. Kau rinduku, kau cintaku. Kemanapun kau terbawa, ku kan tetap mencari dirimu, walau akhirnya ku tenggelam dalam anganku. Kau rinduku, kau cintaku. Kau rinduku, bangunkan mimpi seiring datangnya pagi menyapa. Ku ingin terdampar di hatimu, kicau sentakan jiwa terdengar di ruang hatiku. Di sini pesonamu di hatiku. Kemanapun kau terbawa, kan tetap mencari dirimu, walau akhirnya ku tenggelam dalam anganku. Kau rinduku, kau cintaku. Kau rinduku, kau cintaku. Kemanapun kau terbawa, ku kan tetap mencari dirimu, walau akhirnya ku tenggelam dalam anganku. Kau rinduku, kau cintaku. Kau rinduku, kemanapun kau terbawa, ku kan tetap mencari dirimu, walau akhirnya ku tenggelam dalam anganku. Kau ingin